bilang padaku kau mencintaiku, relakan segalanya hanya untukku. Pasrahkan dirimu pada diriku, berikan apa ku mau. Jika karena nafsu pasti aku mau, namun saat ini belum pantas waktuku. Biarkanlah diharamkan, segera ikhlas.